Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan ya pembahasannya terakhir tentang al maf'ulu lahu atau maf'ul min ajlihi. Sudah disampaikan pembahasannya dan sudah menginjak pada pembahasan tadrib atau latihan i'rab pada kalimat-kalimat yang terkandung padanya maf'ul li ajlihi ini. Terakhir pada contoh dari ayat yang disebutkan di sini, wala tumsikuhunna dirara. Contoh yang terakhir atau yang ayat yang dibahas i'rabnya terakhir pada ayat ini. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan contoh yang berikutnya, latihan i'rab yang berikutnya pada contoh-contoh kalimat berikut ini. Zahabtu ilal masjidi talaban lil ajri. Saya pergi ke masjid untuk mencari pahala. Talaban lil ajri, untuk mencari pahala. I'rabnya zahabtu. Zahaba fi'lan madin. Zahaba adalah fi'il madhi. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u, ta'nya adalah bomirun muttasilun, bomir muttasil. Mabniyun ala bommi, mabni dengan bommah. Fi mahal raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Kemudian, ila harfu jarrin. Ila adalah huruf jar. Al-masjidi ismun majururun bi ila. Al-masjidi isim yang majurur dengan sebab ila tersebut. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Tanda jarnya itu dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Lafaz yang berikutnya dari kalimat tersebut, talaban. Nah, talaban ini maf'ulun li ajlihi, adalah maf'ul li ajli. Ya. Mansubun bil fathati zahirati fi akhirihi, mansub dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini talaban maf'ul li ajli, karena dia menunjukkan ya sebab terjadinya fi'il tersebut. Kenapa engkau pergi ke masjid, misalnya ditanyakan, kenapa dhahab lima dhahabta ilal masjid, kenapa engkau pergi ke masjid, maka dijawab dhahabtu ilal masjid talaban lil ajri. Talaban menjelaskan sebab terjadinya fi'il dhahaba tersebut. Sehingga di sini talaban adalah maf'ul li ajli. Dan dia mansub dengan fathah karena sebagai maf'ul li ajli atau maf'ul lah tersebut. Kemudian yang berikutnya lil ajri, allamu harfu jarin. Lam adalah huruf jar. Al ajri ismun majrurun bil lami. Al ajri adalah isim yang majrur dengan sebab huruf lam. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirihi. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-ajri. Ini mudaf ilai. Alakuminkum. Ini didahului oleh huruf jar. Isim yang majrur oleh huruf jar. Yaitu huruf lam. Dan, jadi yang menjadi maf'ul li'ajli pada kata talaban. Contoh yang berikutnya. Ji'tu tarakuban lil'adhani. Saya datang. Tarakuban. Menanti. Untuk menanti, untuk menunggu al-adhan. Ya, saya datang untuk menunggu, menanti adhan. I'rabnya, jitu. Ja'a fi'lan ma'udin, mabniin ala sukuni. Ja'a adalah fi'al ma'udin, mabni dengan sukun. Mabni atas sukun. Littisalihi bi'dhamiri raf'il mutaharriki. Karena bersambung dengan dhamir raf'a' mutaharrik. Wata'u, kemudian ta'nya, dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Ta' adalah dhamir muttasil, mabni dengan dhammah. Fi mahal rafa'in, pada tempat rafa'. fa'ilun sebagai fa'il. Tarakkuban maf'ulun li'ajlihi. Tarakkuban ini sebagai maf'ul li'ajlih. Ya, menjelaskan sebab terjadinya fi'il ji'tu. Ya, kenapa datang? Kenapa engkau datang? Ji'tu tarakkuban. Ya, saya datang dengan sebab untuk menanti azan, untuk menunggu azan. Ini maf'ul li'ajlih. Mansubun bil fathati adh-dhahirati fi akhirih. Maka dia mansub dengan fathah yang nampak pada huruf akhirnya. Lil adhani allamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar. Al adhani ismun majrurun bil lami. Al adhani ini ism yang majrur dengan sebab huruf lam tersebut. Wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya. Anfaqal kuffaru amwalahum shaddan an sabilillahi. Ya, anfaqal kuffaru amwalahum. Orang-orang kafir itu meninfakkan harta-harta mereka shaddan an sabilillahi, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Shaddan itu menghalangi. Ya. Ini sebabnya apa? Kenapa orang-orang kafir berinfak, menginfakkan harta mereka? Sebabnya, alasannya apa? Sebabnya, yakni untuk menghalangi dari jalan Allah. Ini shaddan, ya, maf'ul li'ajli. Dijelaskan i'rabnya di sini. Anfaqa fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Anfaqa fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-kuffaru fa'ilun marfu'un. Al-kuffaru sebagai fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Amwalahum, amwala maf'ulun bihi, amwala adalah maf'ul bih, mansubun, dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian amwala, mudhafun, amwala sebagai mudhaf. Wal ha'u, kemudian haknya, ya, amwalahum, amwala mudhaf, kemudian haknya apa? Dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil. Mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli jarin, pada tempat jar. Kenapa? Bil idhafati, dengan sebab idhafah. Ya, jadi dhamir ha ini sebagai mudhaf ilaih, dari amwala. Ya. Kemudian tadi mabni dengan dhammah, kenapa dia mabni dengan dhammah? Karena bersambung dengan mim. Ya, di sini disebutkan wal mimu alamatul jam'i, mimnya adalah tanda jamak. Ya. Atau memang asalnya dhamir ha itu dengan dhammah, kemudian di sini bersambung dengan mim, ya, tetap dhammah tersebut, ya, kemudian mimnya itu sebagai tanda jamak. Kemudian yang menjadi maf'ul li'ajlih tadi disebutkan pada kata saddan. Saddan maf'ulun li'ajlihi. Saddan adalah maf'ul li'ajlih. Ya, mansubun bil fathati dhahirati fi akhirih, mansub dengan fathah yang nampak pada huruf akhirnya. An harfu jarrin. An adalah huruf jar. Sabili ismun majrurun bi an. Sabili ini ism yang majrur dengan sebab an tersebut. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang nampak pada huruf akhirnya. Sabili mudhafun. Sabili sebagai mudhaf. Kemudian Allahi lafzul jalalah, ismul jalalati ism jalalah ini, mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih. Majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu, dan tanda jarnya adalah kasrah yang tampak. Ini beberapa contoh kalimat yang dijelaskan i'rabnya, terutama tadi terkait dengan maf'ul li'ajlih. Yang berikutnya bisa dibaca nantiin. Coba. Oma Abu Amrin wa ihtiraman. Ihtiraman li Abi Bakrin. Oma fi'lun madin mabniun ala fathi. Ya. Oma adalah fi'il madi yang mabni dengan fathah. Ya. Abu fa'ilun marfu'un bil wawi. Abu adalah fa'il yang marfu dengan wawu. Iya. Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia adalah karena dia termasuk isim Yang lima. Iya. Amrin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratun fi akhirihi. Al-kasratu dhahiratu fi akhirihi. Iya. Amrin adalah mudhaf ilaih yang majrur dengan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Iya. Ihtiraman. Ihtiraman. Ihtiraman maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathati. Bil fathati ad-dhahiratu. Ad-dhahirati ini fi ya. Fi ad-dhahirati fi akhiri. Iya. Ihtiraman adalah maf'ulun li ajli yang mansub dengan fathah yang nampak pada akhirnya. Ya. Li abi alamu harfun jarin. Harfu jarin. Harfu jarin. Li abi lamnya adalah huruf jar. Abi ismun majrun bil lami. Ya. Dan abi adalah isim yang majrur karena lam. Ya. Wa alamatu jarihi alya'u niabatan anil kasrati. Dan sebagai tanda jarnya adalah ya sebagai ganti dari kasrah. Ya. Li'annahu minal asma'il khamsati karena dia adalah termasuk isim yang lima. Yeah. Bakrin mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati. Bakrin adalah mudhaf ilaih yang majrur karena idhafah. Yeah. Wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirihi. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Yeah. Artinya apa kalimat tadi? Qama Abu Amrin ihtiraman li Abi Bakrin. Berdiri Abi Amrin Abu Amr untuk memuliakan Abi Bakr. Iya. Abu Amr berdiri untuk memuliakan untuk menghormati Abu Bakr. Nih. Ihtiraman ya, memuliakan, menghormati. Ini maf'ul li ajli. Disebutkan untuk menjelaskan sebab perbuatan fi'ilnya. Kenapa berdiri? Ihtiraman. Ya, ini. Berikutnya qadimar rijalu ar-rajulu qadimar rajulu ilal baladi taliban talaban lil alami lil ilmi. Ya, i'rabnya qadima fi'lun madhi mabniun ala fathi. Ar-rajul artinya fi'il madhi. Qadima tadi artinya fi'il madhi. Fi'il madhi. Madhi mabniyun ala fathi. Mabni dengan fathah. Okay. Ar-rajulu. Ar-rajulu fi'lun. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa alamatul raf'ihi ad-dhammatu ta. Dhahiratu fi akhirihi. Ya. Fi'lun fa'il. Marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Yang nampak pada akhirnya. Ya. Illa huruf jar. Harfu jarin. Harfu jarin. Ya, huruf jar. Huruf jar. Al-baladi. Al-baladi ismum. Ismun majrurun ya bi ya'i bi ila ya isim yang majrur dengan sebab ila isim yang majrur dengan sebab ila wa alamat tu jarihil kasratu dhahiratu fi akhirihi ya. Tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Iya. Taliban. Maf'ulun. Li ajlihi. Mansubun. Wa alamatun nasbihil. Al-fathatu. Ad-dhahiratu fi ajrihi. Akhirihi. Ya, ini dulu diartikan. Talaban. Talaban. Maf'ul. Li ajli. Yang. Mansub. Dan tandanya adalah fathah pada Yang nampak? Yang nampak pada akhirnya. Ya. Lil ilmi. Alamu huruf jar. Ya. Al-ilmi? Al-ilmi ismum majrurun bil lami. Ya. Wa alamatu jarihil asratu to dohiratu fi akhirihi. Akhirihi. Ya. Isim yang majrur. Isim yang majrur karena huruf lam. Huruf lam. Ya. Dengan tandanya. Tanda jarnya. Yang tampak pada akhirnya. Tanda jarnya. Tanda jarnya. Kasroh. Kasroh yang tampak pada akhirnya. Ya. Artinya kalimat tadi. Qadimar rajulu ilal baladi. Talaban lil ilmi. Orang itu berdiri datang. Orang itu datang ke negeri ini. Ke negeri ini untuk mencari ilmu. Iya. Ilal baladi. Al balad di sini dengan alif lam ya, ma'rifah, negeri yang dimaksud tertentu. Ya, misalnya yang dimaksud negeri Saudi misalkan dari Arab atau negeri Yaman atau yang semisalnya. Jadi al balad itu negerinya tertentu. Jadi laki-laki itu atau orang itu datang ke negeri ini. Jadi tertentu negerinya, ke negeri ini atau ke negeri itu, ya, untuk mencari ilmu. Tolaban ini maf'ul li'ajli. Jadi disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al qadimah. Ya. Berikutnya, nanti. Daqolar rojulu fi makata hajan. Ya. Telah masuk. Laki-laki itu di Makkah, tempat saja. Laki-laki itu, orang itu masuk ke Makkah untuk berhaji. Alhamdulillah. Laki-laki itu masuk ke Makkah dalam keadaan berhaji. Hajan itu dalam keadaan berhaji. Laki-laki itu masuk ke Makkah untuk berhaji. Dalam berhaji. Dalam keadaan berhaji. Ya, ini. Dakhala fi'lun madi mabniyun 'alal fathi. Dakhala fi'ul madi mabniyun karena fathah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihil dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ya. Ar-rajulu fa'il marfu dengan dhamma. Dengan dhamma. Marfu tanda rafa'nya dengan dhamma. Dengan dhamma yang tampak pada akhir. Pada akhirnya. Ya. Fi harfu jarin. Ya. Fi huruf jar. Ya. Makata ismun kata. Makata. Kafnya ditasydid. Makata. Makkata. Ya, Makkata, Makkah. Ada atas ya. Ada Makkata. Ya. Ismun majrurun. Majrurun bi. Majrurun bi. Min. Ya. Makkata ismun majrur karena min. Ya. Wa alamatu jarihil fathatu bi ya. Niyabatan anil kasrati. Ya. Tanda jarnya. Tanda jarnya dan fathah. Sebagai ganti dari kasroh. Jadi kalau isim majrur kan tanda aslinya dengan kasroh, tapi di sini dia majrur tapi dengan fathah. Iya. Jadi fathah itu sebagai ganti dari kasroh. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minas sorofi. Iya. Karena dia termasuk mamnu' minas sorof. Apa mamnu' minas sorof? Yang terhalang dari tanwin. Yang tidak ditanwin, terhalang dari tanwin ya, makata huruf akhirnya tidak tanwin. Ya, jadi pada isim yang huruf akhirnya tidak tanwin, ketika majrur itu dengan fathah, tidak dengan kasrah. Ini. Wal mani ulahu minasorfi. Wal mana? Mani. Mani ulahu minasorfi li al alamiyah. Al-alamiyatu. Apa ini? Wa ta'nitsu. Wa ta'nitsu. Ya. Al-alamiyah. coba sebentar. Al-alamiyatu wa ta'mitu. Yang mencegah dia dari sharaf, yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah berupa nama wa ta'mif dan muannats. Nama muannats. Jadi setiap nama yang muannats atau nama untuk muannats ini mamnu' minas sharaf. Maka kan ini nama muannats. Ya, dianggap muannats ya, sehingga dia mamnu' minas sharaf. Kemudian hajan. Hajan. Halum minar rojili. Rojili. Mansubun alal hali. Wa'alan. Ya. Wa'alamatu nasbihil fathatu dhahiratu fi akhirihi. Hajan halun. Hal. Hal. Dari? Ar-rojul. Ar-rojul. Mansubun karena hal. Ya. Tanda nasabnya fathah yang tampak pada akhirnya. Ya, jadi di sini halan, alaikum, hajjan ini sebagai hal, bukan sebagai maf'ul li'ajli. Bukan, tapi dia hal. Kenapa? Kemarin disebutkan bahwasannya ism mansub yang menjadi maf'ul li'ajli itu harus berupa masdar. Nah, bentuk hajjan ini bukan bentuk masdar. Hajjan ini bentuk isim fa'il. Sehingga apa? Hajjan ini bukan sebagai maf'ul li'ajli, tetapi dia sebagai hal. Ya, ingat pembahasan hal pada beberapa pelajaran sebelumnya. Ya, di sana sudah dibahas tentang hal. Dan kemarin tentang maf'ul li'ajli tadi sudah disampaikan atau kemarin sudah disebutkan bahwasannya isim mansub yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il tersebut itu lafadznya harus berupa masdar. Tidak boleh berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Sehingga di sini hajan adalah hal, bukan isim maf'ul. Bukan maf'ul li'ajli. Ini ya, perlu diperhatikan. Jadi bukan kemudian langsung semuanya dihukumi maf'ul li'ajli, tapi perhatikan, harus teliti. Baik, masih ada beberapa contoh kalimat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan baca salat ya, alhamdulillah. Wallahu a'lam, subhanakallahu bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan retreat atau tamrin ya, latihan-latihan tentang i'rab pada maf'ul li ajli. Ini. Contoh yang berikutnya atau sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dari beberapa contoh yang sudah dibaca ini tadi, yang sudah dibahas. Oke, tidak ada. Tidak ada, kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya, kalimat yang berikutnya. Ganti yang belum. Yang keras suaranya. Ya, dicoba. Bersama. Qaratal qawmu minal balati haraban minal qaraki, minal gharaki. Qaraja fi'lun ma'udin mabniyun ala taqfi. Qaraja adalah fi'l ma'udin yang mabni dengan bakar. Al-qawmu fa'ilun marfu'un wa'ala nukuraf ayin qawmadu wawiratun fi akhirhi. Al-qawmu adalah fa'il yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Min harfu darrin. Min adalah huruf dar. Al-baladi ismun majrurun bimin. Al-baladi adalah isim yang majrur dengan min. Wa'ala nukuraf ayin qawmadu wawiratun fi akhirhi. Dan tanda darrinya adalah kasra yang nampak. Ya, terus haraban maf'ul li'ajlihi mansubun. Haraban adalah maf'ul li'ajli yang mansub. Ya. Fa'alamatu nasbihil fathatu dhahiratu fi akhirihi. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Min harfu jarrin. Min adalah huruf jar. Al-Qasrullah Ramu Mi'ah. Dan tanda jarnya adalah Qasrullah Ya. Jadi maf'ul li'ajli pada kata haroban, ya. Itu maf'ul li'ajli. Artinya maf'ul itu keluar dari negeri, itu takut dari tenggelam. Ya, kaum itu keluar dari negerinya, ya, karena takut dari tenggelam, karena takut tenggelam. Haroban takut, ya. Kemudian al-gharq itu tenggelam. Ini, jadi haroban maf'ul li'ajli. Ya, kenapa kaum itu keluar? Ya, karena ya, haroban, ya, karena takut minal ghorq tadi. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya dibaca i'rabnya. Nanti. Ihtaba Abu Lahabin Rabbin bilhaqi. Ihtaba fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathi. Ihtaba adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Abu fa'il marfu' bil waw. Abu ialah fa'il yang marfu' dengan waw niyabatan 'an dhammah. Sebagai ganti dari dhammah. Ya. Innahu min al asma'il khamsah. Dikarenakan Abu adalah salah satu dari isim-isim yang lima. Lahabin muwafan ilaihi majrurun bil kasri dhahirati fi akhirih. Lahabin ialah mudhaf ilaih yang majrur dengan kasrah yang tampak pada akhirnya. Raddan maf'ulun li ajli. Raddan ialah maf'ul li ajli mansubun. Mansubun. Wa alamati nasbihi al-fathah al-zahirah fi akhirih. Dan tanda nasabnya ialah fathah yang tampak pada akhirnya. Bil haqqi al-lamu harfu jarrin. Bil haqqi lamnya ialah huruf jar. Wal haqqi. Wal haqqi ismun majrurun bil lam. Ya. Dan al haqqi ialah ism majrur dengan sifat dari majrur lam. Wa alamu jarrihi al-fathah al-zahirah fi akhirih. Dan tanda jarnya ialah kasrah yang tampak pada akhirnya. Ya, arti dari kalimat ini iqtadha apa? Marah. Murka. Ya. Jadi apa? Abu Lahab. Abu Lahab murka. Rabdan menolak. Menolak dari kebenaran. Ya, jadi Abu Lahab itu marah, murka karena menolak kebenaran. Ya, itu sebabnya. Kenapa Abu Lahab iqtadha? Kenapa dia marah? Kenapa dia murka? Raddan lil haqqi, karena dia menolak, ya, menentang kebenaran. Ini raddan sebagai maf'ul li ajli. Contoh yang berikutnya, contoh yang terakhir di sini. Qadimal muslimuna lil madinati ziyaratan lil masjidi. Ya, kaum muslimin datang ke Madinah, ke kota Madinah, ziyaratan lil masjidi, untuk mengunjungi masjid. Masjid yang dimaksud tentunya apa? Al-Masjid An-Nabawi. Karena di sini al-masjidi dengan alif lam menunjukkan ma'rifah tertentu. Masjid yang dimaksud ya Masjid Nabawi tentunya. Karena yang disunnahkan untuk dikunjungi ini Masjid An-Nabawi. I'rabnya qadima fi'lan madhin mabniyun 'alal fathai. Qadima fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-Muslimuna fa'ilun marfu'un bil wawi. Fa'il marfu' dengan wawu, dengan tanda wawu. Niyabatan anil dhammati sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Karena dia adalah jam' mudhakkar salim. Ya, pada jam' mudhakkar salim. Ya, rafa'nya dengan wawu. Lil-Madinati. Al-Lamu harfu jarrin. Lam adalah huruf jar. Al-Madinati ismun maj'rurun bil-lami. Al-Madinati ismun yang majur dengan sebab lam. Ya, wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada huruf akhirnya. Ziyaratan. Maf'ulun li'ajlihi. Ziyaratan ini sebagai maf'ul li'ajli. Mansubun dia mansub. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Lil masjidi, al-lamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar. Al-masjidi, Al-masjidi ismun majrurun bil lami. Al-masjidi ism yang majrur dengan sebab lam tersebut. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi yang sebagai maf'ul li'ajli pada kata ziyaratan. Ini yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il qadima. Kenapa kaum muslimin itu datang ke kota Madinah? Sebabnya apa? Untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, untuk ziarah, berkunjung pada Masjid Nabawi. Ini. Dan di sini, karena ini menjadi maf'ul li'ajli, sebagaimana tadi yang disampaikan, maka lafadznya berubah bentuk masdar, ziaratan. Jadi yang bisa menjadi maf'ul li'ajli itu ketika berubah masdar. Adapun selain dari masdar, maka tidak bisa menjadi maf'ul li'ajli. Seperti pada contoh yang tadi, ha'ajjan itu bukan masdar. Lafaz ha'ajjan bukan masdar. Maka bukan maf'ul li'ajli. Jadi masing-masing berbeda. Ya, kalau satu kata yang atau satu isim yang mansub yang disebutkan sesudah satu fi'il, ya, sesudah satu kalimat atau sesudah satu jumlah fi'liyah misalnya, ataupun mungkin jumlah ismnya, itu diteliti, diperiksa, ya, bisa jadi itu hal, atau mungkin bisa jadi itu maf'ul li'ajli, atau mungkin maf'ul mutlak, atau mungkin yang lain. Ya, jadi perlu di sini diteliti dulu, ya, dilihat, diperhatikan dengan seksama, baru kemudian ditentukan apakah ini sebagai hal, ataukah sebagai maf'ul li'ajli, atau mungkin sebagai maf'ul mutlak, atau mungkin maf'ul yang lainnya, atau mungkin isim mansub yang lain. Ini. Okay. Dari ini ada yang ditanyakan tentang maf'ul li'ajli. Tapi yang contoh dakhalar rutuliti maka tak hadzan. Kalau hadzannya diganti masdar tetap namanya li'ajli. Kalau hadzan diganti dengan bentuk masdarnya, yakni hadzan tanpa alif di awal, ya, itu menjadi maf'ul li'ajli. Ya, dakhala rajulu fi Makkah hajjan. Ya, orang itu masuk Makkah untuk berhaji. Itu dengan bentuk dengan lafaz masdar hajjan. Jadi ha, jim, kemudian jimnya ditasydid. Ya, tanpa alif sesudah ha. Ya, kalau yang disebutkan di sini kan ada alifnya, sesudah huruf ha ada alif. Hajjan. Nah, ini bentuk isim fa'il. Ya, kalau isim fa'il, maka dia tidak menjadi maf'ul li'ajli. Kalau dimaukan itu maf'ul li'ajli, ya gunakan bentuk masdar. Masdarnya adalah hajjan. Jadi ha, kemudian langsung jim. Tanpa ada alif, ya. Ha, langsung jim. Dan jimnya ditasydid. Hajjan. Ini. Dakhala rajulu fi Makkah hajjan. Laki-laki itu, orang itu masuk Makkah untuk berhaji dengan sebab haji ini seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Dan juga alhamdulillah sebagai tambahan, ini pembahasan yang mendasar, ya, tentang maf'ul li'ajli ataupun sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya apa yang disampaikan oleh muallif Ibnu Ajurum, inilah faedah-faedah yang dasar, faedah-faedah yang secara umum. Ya, karena memang diperuntukkan bagi mubtadiin, itu bagi para pemula. Orang-orang yang memang baru awal-awal mempelajari bahasa Arab, sehingga apa yang disampaikan di sini, ya masih berupa faedah-faedah yang secara umum. Ya, adapun nantinya mungkin dalam pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut, ya, kalau memang itu nanti bisa sampai ke sana insyaAllah, ya tentunya mungkin akan ada beberapa tambahan, beberapa faedah yang lain, ya, terkait dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab ini, yaitu Matan Al-Jurumiyah. Tapi yang tentunya apa yang kita dapatkan di awal, ini yang mudah-mudah dulu. Yang mudah, yang bisa kita fahami, kita ambil faedahnya ini dulu, disampaikan, dipegang, dan difahami dengan benar, dengan baik. Kemudian nantinya, insya Allah akan ada pembahasan-pembahasan yang mungkin lebih rinci, mungkin lebih detail, dengan beberapa tambahan-tambahan faedah yang lain. Ini. dan itu bukan suatu pertentangan. Ya. Loh, dulu katanya begini kok, sekarang begitu. Bukan itu bukan suatu pertentangan, tapi ini kaidah-kaidah yang asal, kaidah-kaidah yang umum. Adapun nantinya akan ada yang rinciannya. Mungkin dengan kondisi tertentu, dengan keadaan tertentu, bisa jadi nanti ada perubahan ataupun ada perbedaan dengan kaidah yang umum. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan tadi semacam menentangkan atau mempertentangkan, bukan, tapi dari sisi itu umum ke khusus ataupun yang semisal. Jadi untuk sementara, ya apa yang kita dapatkan dari matan ini dan juga dari syarah oleh Syekh, ya ini kita pegang dulu, kita hafalkan, kita pahami dengan benar, dengan baik. Ada lagi yang ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kita tambah sedikit ya. Bab yang baru. Babu al-maf'uli ma'ahu. Bab maf'ul ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Qala al-musannif, berkata musannif Ibnu Asyurum rahimahullahu ta'ala, wahuwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ya, maf'ul ma'ah, ya, maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub. Isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan orang atau sesuatu yang fi'il itu dikerjakan bersamanya. Menjelaskan sesuatu yang dikerjakan bersama fi'il. Dilakukan bersama fi'ilnya. Nahu, qaulika, misalnya, dijelaskan dengan contoh supaya lebih jelas. Nahu, ya, dalam ucapanmu. Ja'al amiru wal jaisha. Ya, di sini dibaca wal jaisha. Maknanya apa? Pemimpin itu datang bersama pasukannya. Ya, jadi di sini menunjukkan apa? Al jais menunjukkan, menjelaskan bahwasannya al amir tadi dia datang itu disertai, diikuti oleh pasukannya, bersamaan dengan pasukannya. Ini menunjukkan ma'iyah, kebersamaan. Ya. Ini maf'ul ma'ah. Al-jaisha itu maf'ul ma'ah. Menunjukkan kebersamaan. Jadi fi'il itu dilakukan bersama dengan yang lainnya. Ja'a al-amiru, amir itu datang, dia bersama dengan pasukannya. Contoh yang kedua. Wastawal ma'u wal khosyabata. Air itu istawa, yang menjadi ini lurus atau ya, penuh, ya, lurus. Wal khosyabata, bersamaan dengan kayu itu. Ya, jadi airnya menjadi istiwa, ya, menjadi lurus, ya, ya, naik-naik terus kemudian sampai batas tertentu, ya, itu menjadi lurus. Kemudian itu bersamaan dengan kayu, ada sebatang kayu di situ, nah itu bersamaan dengan itu. Air menjadi lurus, menjadi sampai ke tingkatannya, puncaknya. Ini. Jadi di sini al-khosyabata itu maf'ul ma'ah, menunjukkan tadi kebersamaan. Ini. Jadi isim yang mansub yang dijelaskan untuk menunjukkan sesuatu yang fi'il itu dikerjakan bersamanya. Menunjukkan sesuatu yang dikerjakan bersama fi'il tersebut. Ini kuncinya atau pokoknya pada ma'ah, ma'iyah, kebersamaan. Ini. Sehingga dinamakan dengan maf'ul ma'ah. Ini. Wa amma khabar, oh ini kemudian ya, jadi maf'ul ma'ah itu menjadi pembahasan terakhir dari mansubatil asma. Al-maf'ul ma'ah, bab ini, bab maf'ul ma'ah, ini menjadi pembahasan terakhir, ataupun yang dibahas, yang dijelaskan terakhir dari isim-isim yang mansub yang disebutkan oleh mu'alif. Nah, sesudah ini, kemudian mu'alif menyebutkan, wa amma khabaru kana wa akhawatiha, adapun khabar dari kana dan saudara-saudaranya, wasmu inna wa akhawatiha, dan isim inna beserta saudara-saudaranya, faqad taqaddama dzikruhuma, maka sungguh telah terdahulu penyebutannya, pembahasannya, fil marfu'ati, pada pembahasan isim-isim yang marfu'. Wa kadzalika at-tawabi'u, dan demikian pula tawabi', kata-kata yang mengikuti kata yang lain. Ya, faqad taqaddamat hunalika, maka sungguh ini juga sudah terdahulu di sana pembahasan yang terdahulu sudah dibahas. Baik. Jadi pada bab al-mansubatil asma, isim-isim yang mansub, itu ada beberapa macam jenis, ada beberapa macam. Ya, di antaranya ya, maf'ul bi, kemudian maf'ul mutlak, ya, maf'ul li'ajli, kemudian kemarin ada istifna, ada munada, kemudian ini maf'ul ma'ah. Kemudian yang lainnya yang termasuk isim yang mansub adalah khobar dari kana ataupun saudaranya. Dan juga yang termasuk isim yang mansub adalah isim dari inna ataupun saudaranya. Nah, untuk yang khobar kana dan juga isim inna ini tidak dibahas pada pembahasan ini. Kenapa? Karena itu sudah dibahas terdahulu pada pembahasan isim yang marfu', di mana di sana dibahas tentang isim yang marfu', yaitu isim dari kana. Nah, itu kemudian diikuti pembahasan khobar kana yang mansub, sehingga sudah didahulukan. Demikian pula pada isim yang marfu', dulu sudah dibahas tentang salah satu isim yang marfu', yakni khobar dari inna. Khobar dari inna, itu marfu'. Nah, tentunya dalam pembahasan itu, sebagaimana dulu ya, sudah disampaikan, juga disampaikan pula tentang isim dari inna yang mansub. Jadi sudah didahulukan, sehingga tidak perlu diulang kembali. Tinggal dimurojaah kembali pada pembahasan kana dan juga pada pembahasan inna. Demikian pula dengan tawabi, satu kata yang mengikuti kata yang lain, terutama dalam hal i'rabnya. Ini juga sudah dibahas. Ada empat macam tawabi: taukid, badal, na'at, dan atof. Ada empat macam tawabi: taukid, badal, na'at, dan atof. Ini sudah dibahas pada pembahasan terakhir dari isim-isim yang marfu'. Nah, itu sudah mencakup. Walaupun disampaikan dalam pembahasan isim marfu', tetapi sebagaimana kaidah yang dijelaskan, tawabi' itu mengikuti dari i'rabnya. Sehingga ketika tawabi' mengikuti yang mansub, dia akan menjadi mansub pula. Ketika nanti tawabi' ini mengikuti yang majrur, maka tawabi' nanti akan menjadi majrur. Seperti itu. Tinggal tadi ada jenis-jenis tawabi' itu sudah dibahas sebelumnya. Ini ya. Jadi maf'ul ma'ah ini yang dibahas terakhir pada isim-isim mansub. Dan di sini Asy-Syaikh kemudian menjelaskan tentang maf'ul ma'ah ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu, mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan babul maf'uli ma'ahu, bab maf'ul ma'ah. Bab al-maf'ulu ma'ah. Ya'ni al-maf'ula alladhi sababuhu al-ma'iyyatu. Ya'ni maf'ul yang sebabnya adalah ma'iyyah. Maf'ul yang menjadi sebabnya adalah ma'iyyah. Yakni al-musahabatu, musahabah, kebersamaan. Ma'iyah, kebersamaan. Sesuatu bersama dengan yang lain, melakukan atau fi'il, melakukan suatu fi'il. Ini. Atau musahabah, kebersamaan atau menyertai. Beserta atau bersama-sama. Ini maf'ul ma'ah. Yaqulul mu'allifu fi ta'rifihi. Mu'allif mengatakan dalam ta'rifnya, dalam pengertian atau definisinya tentang maf'ul ma'ah tersebut. Huwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ism yang mansub, yang disebutkan untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang yang fi'il itu terjadi bersamanya. Faqauluhu, maka ucapan dari ta'rif tersebut, al-ismu, kharaja bihi al-fi'lu wal-harfu. Maka keluar darinya, yakni fi'il dan harf. Tidak mencakup fi'il dan harf. Jadi hanya ism saja. Kemudian al-mansubu, kharaja bihi al-marfu'u. Keluar darinya apa? Al-marfu', yang marfu', wal-maj'rur, dan yang maj'rur. Jadi tidak mencakup yang marfu' dan tidak pula yang maj'rur. Jadi ism dan mansub atau isim yang mansub itu yang tercakup pada maf'ul ma'ah ini. Wa hadha lil qaidani jinsun. Dua qaid ini, dua definisi ini, dua kata yang menjadi definisi ini adalah merupakan jins. Kemarin disampaikan ya, dari suatu pengertian itu terbagi dua bagian, ada jins dan ada fasl. Ya, jins ini yang disebutkan dari awal sampai sebelum akhir, ini disebut sebagai jins. Jadi masih secara umum, ya, masih tercampur dengan yang lain. Nah, di sini alismul mansub ini masih termasuk jins karena masih tercampur dengan yang lain. Kalau hanya disebutkan alismul mansubu, isim mansub ada banyak, ya, maf'ul bih, maf'ul mutlak, isim inna, khobar kana, itu mansub. Ya, jadi ini jins. Kemudian pada kalimat berikutnya, alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu hadza fasl. Inilah fasalnya. Inilah yang membedakan, yang memisahkan antara maf'ul ma'ah dengan isim mansub yang lainnya. Dengan adanya fasl ini, ini yang menjadikan jelas makna atau maksud dari maf'ul ma'ah ini. Jadi isim mansub yang lain seperti maf'ul bih, maf'ul mutlak, munada, istifna tidak lagi termasuk dalam pembahasan ini, sudah keluar, ya, ini fasal. Fasal itu yang memisahkan, yang membedakan dengan yang lain, dan ini yang paling akhir, ya, bagian yang paling akhir yang disebutkan dari suatu ta'rif, dari suatu definisi. Ini kharaja bihi baqiyatul mansubati, maka keluar dengannya, dengan fasal ini menjadikan isim-isim mansub yang lain itu menjadi keluar, menjadi tidak lagi tercakup dalam makna isim mansub tersebut. Ini ya. Baik. Kemudian di sini Asy-Syaikh menjelaskan, walau qala al-mu'allifu, seandainya mu'allif itu mengatakan alismul mansubu alladhi yuzkaru ba'da wawin bimakna ma'a. Ya, seandainya mu'allif mendefinisikan pengertian maf'ul ma'ah itu sebagai berikut, isim yang mansub yang disebutkan sesudah wawu yang bermakna ma'a. Isim yang mansub yang disebutkan sesudah wawu yang wawu itu bermakna ma'a. Lakana ahsanu, maka ini mestinya akan lebih baik. Ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau memberikan pandangan pengertian maf'ul ma'ah dengan ini. Isim mansub alismul mansubu alladhi yuzkaru ba'da wawin bimakna ma'a. Ya, isim mansub yang disebutkan sesudah wawu, ya, yang wawu itu bermakna ma'a. Ya, menunjukkan kebersamaan. Wawu yang artinya adalah bersama. Jadi wawu itu ada beberapa macam wawu. Ada wawu ataf, ada wawu qasam, dan di sini ada wawu ma'iyah. Wawu yang artinya adalah ma'a. Wawu yang artinya adalah bersama. Ini. Beserta. Ya, ini. Jadi ini mu'allif alaikum asy-syekh berpendapat demikian, lebih bagus kalau dengan definisi ini. Li'anna qawlahu, kenapa beliau berpendapat ini? Karena ucapan beliau, ucapan dari mu'allif, alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, ini yashmalu harfal atfi, ini mencakup huruf ataf. Dari ta'rif, definisi yang disebutkan mu'alif, ini bisa mencakup huruf ataf. Tidak sekedar yang wawu ma'iyah tadi, tapi ini bisa mencakup yang ataf juga. Ini, fi misli, dalam contoh, qama zaidun wa amrun, zaid dan amr berdiri. Di sini wawunya ataf. Zaid dan amr berdiri. Ini ataf. Ya. Dan ini makna dari kalimat ini sebagaimana makna yang ditunjukkan oleh Ibnu Ajurum tadi, man fu'ila ma'ahu fi'lu. Ya, Zaid dan Amr berdiri, berarti Zaid berdiri, Amr juga berdiri. Ya, kan sama, kedua-duanya sama-sama melakukan berdiri. Ini. Sehingga tadi yashmalu harfa atfi. Ini masih mencakup bisa mencakup huruf ataf. Jadi masih belum tertentu, belum spesifik orang bilang ya. Ini belum memisahkan dengan yang lain. Okay. Illa hanya saja anna qaulahu, bahwasanya ucapan dari mu'alif dari ta'rif tadi, beliau mengatakan al-mansubu, alismul mansubu, isim yang mansub. Ya. Sehingga dengan adanya mansub, dengan adanya istilah mansub ini, yamna'u fima idza kana al-athfu ala marfu'in aw maj'urin. Ini menghalangi, mencegah dari keadaan atas yang marfu ataupun yang majrur. Ya. Jadi atas ya masih tercakup, masih ada kemungkinan itu menjadi atas, tetapi tidak mencakup yang marfu dan juga tidak mencakup yang majrur. Ini. Dijelaskan dengan contoh di sini. Ya, kita ambil contoh supaya lebih jelas ya. Satu contoh, misalu zalika, contoh yang hal itu. Ja'al amiru wal jaisha. Huna yajuzu fil jaisi ar-raf'u atfan 'alal amiri. Di sini pada kata al-jais itu boleh rafa' karena ataf pada al-amir. Sehingga dibaca apa? Ja'al amiru wal jaisu. Pemimpin itu datang dan pasukannya. Pemimpin dan pasukan itu datang. Boleh demikian? Bisa. Memungkinkan ini. Yaitu ataf wal jaisu. Al-amiru marfu' doma wal jaisu juga marfu'. Wa hina idzin la yadkhulu fi hadzal babi, dan ketika itu, ketika keadaannya demikian, ini sebagai ataf, maka ini tidak masuk dalam bab ini. Ini bukan bab maf'ul ma'ah. Ya, kenapa? Karena itu marfu' atau ataf tidak menunjukkan kebersamaan, tapi hanya mengatafkan, menghubungkan pemimpin dan pasukan itu datang. Hanya mengatafkan, menghubungkan. Maka tidak termasuk maf'ul ma'ah. Li'annaka sataqulu, karena engkau akan mengatakan ja'al amiru wal jaisu. Fayakunu isman ghairu mansubin, maka isim tersebut al jaisu itu tidak mansub. Ini kemungkinan yang pertama. Wa yajuzu an taqula, dan boleh pula engkau mengatakan ja'al amiru wal jaisha. Al jaisha dengan mansub, dengan fathah. Ala ma matsala bihi al muallifu, sebagaimana yang dipermisalkan oleh muallif. Boleh dibaca seperti ini. Kemungkinan kedua dibaca seperti ini. Ja'al amiru wal jaisha. Ini yang ditunjukkan oleh muallif. Wa hina idzin yakunu maf'ulan ma'ahu, dan ketika itu dalam keadaan yang kedua ini al jaisha mansub dengan fathah, ini yang menjadi maf'ul ma'ah. Ya, ketika mansub wal jaisha, ini yang menjadi maf'ul ma'ah. Wa takunul wawu bima'na ma'a, dan wawunya itu wal jaisha, wawu yang sebelum al jaisha itu bermakna ma'a. Jadi makna arti dari kalimat tersebut menjadi ini, ja'al amiru ma'a al jaisi. Ja'al amiru ma'al jaisi. Pemimpin itu datang bersama pasukannya. Ya, jadi ketika wawu itu bermakna ma'a, maka yang sesudahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ini ya. Bedakan yang ataf, wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Wal nu'ribhu 'alal wajhaini, dan kita i'rab pada dua sisi. Fanaqulu, yang kita katakan sisi yang pertama. Ja'a fi'lan madhin, ja'a adalah fi'il madhi, mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Al-amiru fa'ilun marfu'un, al-amiru sebagai fa'il, dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf ataf. Al-jaisu ma'tufun 'alal amiri. Al-jaisu di sini diatafkan pada al-amiri, pada al-amiru. Kenapa? Karena wawunya ataf. Maka al-jaisu diatafkan pada yang sebelumnya, al-amiru. Al-amiru marfu', maka al-jaisu marfu'. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Sesuatu yang diatafkan, ya, sesuatu atau isim yang diatafkan pada isim yang marfu', maka isim tersebut menjadi marfu'. Ya, al-jaisu diatafkan pada al-amiru, maka al-jaisu marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, i'rab yang kedua. Dari bentuk yang kedua dari kalimat tersebut. Ja'al amiru wal jaisha. Ya, wal jaisha. Ini. Pemimpin itu datang bersama pasukannya. I'rabnya ja'a fi'lun madhin. Ja'a adalah fi'il madhi. Mabniyun 'alal fathhi. Mabni dengan fathah. Al amiru fa'ilun marfu'un. Al amiru adalah fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-wawu, wawul ma'iyyati, wawunya adalah wawu ma'iyyah. Al-jaisha, ismun mansubun biwawil ma'iyyati al-jaysha, ini ism yang mansub dengan sebab wawul ma'iyyah tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Jadi yang kedua ini yang bermakna ma'iyyah, ini yang termasuk maf'ul ma'ah. Pemimpin itu datang bersama pasukannya. Baik. Kemudian dari contoh yang kedua, al-mithalu tsani, contoh yang kedua, istawal ma'u wal khasyabatu. Ya. Ai sara musawiyan laha. Makna dari kalimat ini, makna dari istawa adalah air itu menjadi sama dengan kayu. Jadi istawal ma'u wal khasyabata. Air itu menjadi sama bersama dengan kayu itu. Sama tingkatannya, ketinggiannya. Maksudnya, ya. Wahuna la yajuzu an takuna al-wawu atifatun. Dan di sini dalam contoh yang kedua ini, dalam kalimat contoh kedua ini, tidak boleh wawu itu berupa atifah. Wal khosyabata. Wawu di sini tidak boleh merupakan atifah, tidak boleh merupakan huruf atif. Kenapa? Di annaka lau ja'alta al-wawu atifatan, karena seandainya engkau menjadikan wawu itu atifah, engkau menjadikan wawu itu huruf atif, sara hunaka istiwa'ani. Maka di sana akan menjadi dua istiwa, dua persamaan. Istiwa'un lil ma'i, persamaan pada air ketinggiannya. Wastiwa'un lil khosyabati, dan persamaan pada kayunya, ya, ketinggiannya tadi. Wa hadza yufsidul ma'na, dan ini akan merusak makna. Ya, kenapa? Fi annal ma'na annal ma'a hadza al khosyabata wa sawaha. Karena makna dari kalimat tersebut bahwasanya air itu menyamai kayu. Ada sebatang kayu, ya. Air itu menyamai kayunya. Imbang dengan kayu tersebut. Ya, dari sisi ketinggiannya. Jadi dari bawah air itu naik-naik. Kemudian sampai pada ada kayu tadi. Menyamai dengan kayu tadi. Imbang dengan kayu tadi. Ya, ini yang maksudnya demikian. Sehingga apa? Tadi wal khosyabata tidak bisa wawu itu sebagai huruf atof. Dia harus merupakan huruf ma'iyah, wawu ma'iyah. Ini. Wa 'ala hadza yata'ayyanu fi hadzal mithali, oleh karena itu menjadi pasti dalam contoh ini an takunal wawu wawal ma'iyyati, bahwasanya wawu itu adalah wawu ma'iyah. Pada contoh kedua ini harus berupa wawu ma'iyah, tidak ada kemungkinan itu wawu ataf sesuai dengan maknanya, sesuai dengan siyaknya. Kalau contoh yang pertama tadi ada dua kemungkinan, itu bisa wawu ataf, bisa wawu ma'iyah. Tapi untuk contoh yang kedua, ini pasti berupa wawu ma'iyah. Karena makna dari kalimat menunjukkan demikian. Fataqulu, sehingga kau katakan, i'rabnya, istawa fi'lun madin mabniyun alal fathi, al-muqaddarati alal alifi. Istawa ini fi'l madi, mabni dengan fathah yang ditakdirkan pada alif, mana'a min duhuriha, at-ta'adzuru. Yang mencegah dari tampaknya fathah adalah ta'adzur, tidak mungkin. Karena huruf aslinya alif, alif tidak bisa menerima harakat, sehingga fathah yang aslinya ada pada alif tidak bisa tampak. Ini. Kemudian al-ma'u fa'ilun, fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu fi akhirihi, marfu' dengan tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-wawu, wawunya, wawul ma'iyyah adalah wawu ma'iyyah. Wal khosyabata, wawu di sini adalah wawu ma'iyyah. Wawu yang menunjukkan kebersamaan atau penyertaan. Ini bersama-sama. Wal khosyab, kemudian al khosyabata ismun mansubun bi wawil ma'iyyati. Al khosyabata ini ism yang mansub dengan sebab wawu ma'iyah. Atau siapa? Maf'ul ma'ah. Al khosyabata ini maf'ul ma'ahu. Ini. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini ya penjelasan dari contoh-contoh yang ditunjukkan oleh muallif, ya, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala. Kemudian ada satu kalimat atau dua kalimat di sini, qama zaidun wa amrun. Zaid dan Amr berdiri. Atfun aw wawu ma'iyatin, di sini ataf ataukah wawu ma'iyah? Zaidun wa amrun. Wawunya apa? Atfun, ataf. Ya. Zaid dan Amr berdiri. Contoh yang kedua, qama Zaidun wa Amran. Wa Amran. Wawunya apa di sini? Wawu ma'iyyatin adalah wawu ma'iyyah. Idzan yajuzul wajhani. Jadi dalam kalimat yang semakna ini boleh dua keadaan ini. Qama Zaidun wa Amran. Zaid berdiri bersama Amr. Beda ya. Dua kalimat ini sama-sama dengan wawu, i'rabnya berbeda, maknanya juga berbeda. Yang pertama tadi ataf, wawunya ataf, wa amrun. Yang kedua ini wawunya ma'iyah. Sehingga dalam mengartikan, menerjemahkan atau memaknai juga harus berbeda. Qama Zaidun wa amrun, Zaid dan Amr berdiri. Qama Zaidun wa amrun, Zaid beserta Amr, Zaid bersama Amr berdiri. Ini maf'ul ma'ah. Baik. Kemudian masih ada beberapa penjelasan. Walaupun bingung karena waktu. Untuk malam ini dulu. Penjelasan yang berikutnya nanti insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Wallahu a'lam. Ya, untuk kekurangannya walaupun bingung. Ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.